السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Ar-Rahman, dan kita sampai pada sesi yang ketiga dan ini adalah bagian yang terakhir dari tafsir surat Ar-Rahman sampai pada ayat ke-46. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang yang takut ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, baginya dua surga. Ayat 46 ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah Allah menyebutkan tentang bagaimana kondisi orang-orang yang masuk dalam neraka jahanam, bagaimana mereka dihinakan dan bagaimana mereka disiksa. Setelah itu Allah menyebutkan lawannya tentang kenikmatan surga. Dan begitulah metode Al-Qur'an, biasanya setelah menyebutkan tentang penghuni neraka maka menyebutkan tentang penghuni surga. Setelah menyebut azab neraka, menyebutkan tentang kenikmatan yang ada di surga. Pada ayat 46 ini Allah menyebutkan, dan bagi orang yang takut maqama rabbihi, dia akan mendapatkan dua surga. Maqama rabbihi, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, maqam diambil dari kata al-qiyam. Ada yang mengatakan masdar mimi dari al-qiyam. Dan ayat ini dia bisa ditafsirkan dengan dua tafsiran. Yang pertama, bagi orang yang takut, qiyam artinya berdiri, yaitu bagi orang yang takut dia berdiri di hadapan Rabbnya pada hari kiamat kelak. Dia takut akan hari kiamat, dia yakin pada suatu saat dia akan berdiri disidang oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawaban atas segala apa yang pernah dia lakukan, yang pernah dia ucapkan, yang pernah dia lihat, yang pernah dia dengar, yang pernah dia tulis, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia mengingat akan hal tersebut, bahwasanya suatu hari dia akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan itu semua, maka dia pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia khawatir dengan hari tersebut. Yang tentunya kekhawatirannya, ketakutannya tersebut menjadikan dia akan berhati-hati dalam bertindak, berucap, berkata-kata, menulis, berkomentar, mendengar, melihat di dunia ini. Karena dia tahu dia akan berdiri di hadapan Rabbnya bertanggungjawabkan itu semua. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran kedua, qiyam maksudnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang mengurus dia, memperhatikan dia, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Dan apakah ya Allah Subhanahu wa taala yang dia mengurusi ya setiap jiwa tentang apa yang mereka lakukan, yaitu Allah memperhatikan dia, Allah melihat apa yang dia lakukan, ya Allah menyuruh malaikat mencatat apa yang dia kerjakan, sehingga timbul rasa takut dari sang hamba karena dia tahu bahwasanya dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua tafsiran dari ayat ini. Ayat pertama, dia takut nanti dibangkitkan pada hari kiamat minta pertanggungjawaban. Yang kedua, dia takut tatkala di dunia ini dia sadar bahwasanya dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita baca perkataan para salaf tentang ayat ini, banyak mereka menafsirkan bahwasanya orang ini yang Allah puji dalam ayat ini adalah orang yang hamma bil ma'siyah, dia ingin maksiat, ingin melihat yang haram, ingin meminum yang haram, ingin makan yang haram, ingin menjalin hubungan yang haram, tetapi dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan perbuatan tersebut, maka baginya dua surga. Ya, maka seorang kalau tergerak hatinya untuk bermaksiat, entah mendengar yang haram, entah melihat yang haram, entah mengucapkan yang haram, entah makan haram, entah menerima gaji haram, ya apa saja yang merupakan maksiat, maka dia ingat ayat ini. Bahwasanya kalau dia tinggalkan maksiat tersebut, maka dia masuk dalam ayat ini, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada Rabbnya mendapatkan dua surga. Dan ini dalil bahwasanya amalan hati adalah ibadah yang agung. Allah menyebutkan orang ini mendapatkan dua surga, Allah tidak menyebutkan amalan yang lain. Allah cuma menyebut satu amalan, yaitu al-khauf, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang di dunia ini bukan hanya memperhatikan amalan zahir. Amalan zahir bagus ya, salat, baca Quran, puasa, tetapi amalan batin juga harus dia perhatikan. Bosnya rasa takutnya kepada Allah harus dia pupuk. Rajanya, harapan dia kepada Allah harus dia tutup, harus dia pupuk. Cintanya kepada Allah harus dia pupuk juga ya, sehingga amalan hatinya ya menjadi agung dan pahalanya sangat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya al-khauf minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang agung, bahkan Allah memberikan ganjaran kepada orang yang takut kepada Allah dengan dua surga. Oleh karena ikhwan, jangan sampai seorang hanya memperhatikan yang zahir saja, yang kelihatan penampilan sunnah, kegiatannya sunnah, tapi dia tidak memperhatikan hatinya, tidak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya kepada Allah terasa hambar. Maka seorang memperhatikan amalan zahir dan juga amalan batin. Kemudian di sini Allah sebutkan bagi dia dua surga. Dua surga maksudnya apa? Maka tidak ada kejelasan ya dijelaskan oleh Allah secara gamblang tentang dua surga tersebut. Intinya dia memiliki dua taman surga. Ya. Ada yang mengatakan satunya adalah Jannatu Adn, satunya Jannatu Na'im, satunya surga keabadian, satunya surga kenikmatan. Ada yang mengatakan satunya Jannah min Zahab, satunya Jannah min Fiddah, taman dari emas, satunya taman dari perak. Ini semua hanyalah pendapat para ulama tafsir tatkala ingin menyatakan bahwasanya orang ini memiliki dua surga. Bagaimana surga tersebut ya? Ada yang mengatakan surga itu maksudnya surga yang untuk dia tempati, surga tersendiri, surga untuk pelayan-pelayannya, surga tersendiri. Ini semua hanyalah tafsiran Allah alam tentang hakikat dua surga ini. Intinya bisa jadi seorang mau surga, dia mendapatkan dua surga, bukan cuma satu surga, tapi bahkan dua surga. Makanya dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu waraqata ibni Naufal fa inni ra'aitu lahu jannatan au jannatain au jannatain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mencela Waraqah ibni Naufal, sungguhnya aku melihat dia mendapatkan satu surga atau mendapatkan dua surga. Kemudian Allah berfirman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan. Ini nikmat Allah ingatkan, motivasi bagi orang-orang untuk meninggalkan maksiat agar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia bersendirian, mau maksiat, mau melihat yang haram, mau mendengar yang haram ya, mau kontak orang lain, hubungan relasi yang haram ya, maka dia ingat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi dia dua surga. Dua surga tersebut sifatnya apa? Kata Allah, zawata afnan. Zawata afnan. Kedua surga itu memiliki afnan. Afnan ini bisa diambil dari fan, sehingga artinya maknanya laun, zawata alwan. Itu kedua surga itu memiliki warna-warni yang indah, bermacam-macam warna-warninya. Ya, artinya mereka mengatakan warna-warni dari buah-buahan. Ya. Zawata afnan diambil dari fan, artinya bimana laun. Zawata alwan ay zawata alwan minal fawakih, yaitu memiliki berbagai macam model buah-buahan. Ada yang mengatakan afnan dari fanan yang artinya ghusn. Zawata afnan itu memiliki cabang-cabang yang begitu banyak, yang cabang-cabang tersebut berisi dengan buah-buahan yang begitu banyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia ya. Wahai jin dan manusia, saya ingatkan kata ganti kalian berdua tukadziban, maka nikmat Rabbmu mana yang kalian berdua dustakan, maksudnya golongan jin dan golongan apa? Manusia. Ayat ini berbicara kepada jin dan manusia. Kemudian Allah sebutkan lagi tentang surga tersebut, fihima aynani tajriyan. Di dua surga tersebut ada dua mata air yang mengalir. Mata air bukan hanya muncrat, tapi bahkan dia mengalir seperti sungai. Dua mata air ini pun apa? Wallahu alam bisawab. Ada yang mengatakan satu mata air adalah dari salsabil, satu mata air dari tasnim. Ya. Ada yang mengatakan demikian. Sebenarnya mengatakan dua mata air ini hanya bisa diperoleh oleh orang yang dua matanya mengalirkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dua mata air ini hanya bisa diperoleh oleh orang yang kedua matanya mengalirkan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah sebutkan ada dua mata air di sana, bagaimana sifatnya, bagaimana alirannya, apa isi airnya. Ada yang mengatakan salsabil dan tasnim, ada yang mengatakan mata air khamar dan mata air yang segar, ma'in ghairi asin. Intinya ini hanya tafsiran, tidak ada dalil yang tegas. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kalian dustakan, wahai golongan jin dan manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fihima min kulli fakihatin zaujan, dalam kedua surga tersebut terdapat segala macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. Setiap buah berpasang-pasangan, ya. Berpasangan maksudnya apa, ya? Wallahu alam bisawab. Ada yang mengatakan kalau di dunia mungkin kita bilang satu manis, satu pahit, ya. Ya, kita enggak tahu di surga kayak apa, intinya berpasang-pasangan. Tapi kata para ulama semua buah-buahan manis. Pasang-pasangan ini maksudnya apa? Tapi ada dua model. Setiap buah Allah jadikan dua model, ya. Dua model, modelnya seperti apa? Wallahu alam bisawab, ya. Ini kebanyakan wallahu alam bisawab, kita enggak tahu, ya. Nanti masuk surga baru antum tahu. Kemudian kita lanjutkan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Rabb kalian manakah yang mau kalian dustakan? Allah sebutkan muttaqiina 'ala furushin bata'inuha min istabraq. Mereka dalam kondisi bertelekan di atas furush. Furush jamak dari firas. Furush itu kata plural dari firas. Firas asalnya ma yufrashu 'alaihi, artinya permadani. Artinya semacam karpet yang diletakkan di atas tanah. Ini bahasa asalnya firash. Ya, yang kata Allah Subhanahu wa taala bata'inuha min istabraq. Yang firash tersebut, permadani tersebut, bagian bawahnya terbuat dari kain sutra yang halus. Kain sutra yang halus. Allah tidak sebutkan atasnya terbuat dari apa. Allah hanya sebutkan firasy tersebut bawahnya terbuat dari kain sutra yang begitu indah, begitu halus. Kata para ulama Allah tidak sebutkan atasnya karena disembunyikan oleh Allah tentang kenikmatan tersebut. Cukup kita tahu kalau bawahnya yang nempel dengan tanah saja terbuat dari apa? Dari kain sutra, bagaimana lagi dengan atasnya, tentu sangat-sangat indah. Ini pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya firas artinya permadani, artinya penghuni surga terkadang bertelekan di atas ala sururin fi apa sururun marfuah, ada di atas dipan-dipan yang ditinggikan, terkadang mereka bertelekan di atas firas-firas di permadani. Ya. Ada yang mengatakan permadani sih maksudnya yang digelar di atas tanah, ada yang mengatakan permadani di sini maksudnya permadani yang diletakkan di atas tempat tidur. Permadani yang diletakkan di atas apa? Tempat tidur. Sehingga mereka bertelekan tetap di atas dipan-dipan. Mereka tetap bertelekan di atas dipan-dipan. Ini pendapat sebagian ulama bahwasanya yang dimaksud dengan furus di sini adalah tempat tidur yang tinggi. Bertelekan sebagaimana pernah saya jelaskan, bertelekan artinya ittika itu seperti ini, ya. Hukum asalnya ittika, bertelekan artinya antara duduk dan tidur. Tidak duduk dan juga tidak tidur, tetapi bersandar, ya, sambil bertelekan, ya. Gimana coba praktikum? Kayak raja-raja bersandar bertelekan santai, ya. Yang kata para ulama itu adalah cara duduknya orang yang dalam kenikmatan, tidak banyak pikiran, ya. Badan dalam kondisi sehat, ya. Kalau badan sakit lagi sakit enggak bisa. Paling tidur, ya, atau badan lagi sakit. Tapi kalau dia bisa bertelekan berarti dia lagi dalam kondisi apa? Sehat. Kemudian dia tidak banyak pikiran. Kalau banyak pikiran pasti duduk mikir. Tapi kalau sudah sampai santai begini, ya, itu berarti apa? Tidak banyak pikiran. Lalu pikiran dipijit sama bidadari santai. Jadi menunjukkan dia dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kondisi santai, tidak banyak pikiran, dalam kondisi aman, tenang. Dia dalam kondisi apa? Aman. Dan juga disebutkan oleh sebagian ahli tafsir menunjukkan bahwasanya itu cara duduk orang yang benar-benar sedang dilayani. Kenapa dia tidur duduk seperti itu? Mau minum, enggak usah bangun. Sudah santai aja. Datang bertelekan tinggal minum. Makan tinggal santai bertelekan. Sudah ada yang datang layani. Sehingga dia mau apa-apa saja tidak perlu dia duduk. Cukup dia bertelekan menunjukkan itu dia dalam kondisi benar-benar dalam kondisi nyaman, apa tadi, sehat, enggak banyak pikiran. Terus apa tadi? aman dan juga sedang dilayani. Makanya Allah menggunakan kata bertelekan. Allah tidak mengatakan sedang duduk, Allah tidak mengatakan sedang berdiri, Allah tidak mengatakan sedang tidur, ya. Tapi Allah pilih kondisi yang itu menunjukkan benar-benar dalam kenikmatan. Muttaqiina ala furushin, mereka bertelekan di atas permadani yang bagian bawahnya yang nempel dengan tanah terbuat dari sutra yang lembut. Bagaimana lagi dengan atasnya? Wallahu a'lam bishawab. Wa janal jannataini dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Mereka dalam kondisi bertelekan bisa metik buah. Sebagaimana sudah kita jelaskan, bahwasanya dahan-dahan tersebut mendekat kepada penghuni surga. Ya, mungkin dia enggak usah petik, dahannya masuk sendiri tuh, bisa jadi. Pokoknya dia santai aja, enggak usah banyak gerak, pokoknya datang sampai dahan-dahan tersebut, pohon-pohon yang tinggi dahannya turun menuju kepada dia. Dan itu semua mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan kau manakah yang mau kalian dustakan? Setelah itu Allah sebutkan tentang para bidadari. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala. Fihinna. Fihinna itu bahasa Arabnya artinya, kata Allah, fihinna qasiratut tarf. Pada mereka ada wanita-wanita yang menundukkan pandangan mereka. Lam yatamithunna insun qablahum wala jin. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan juga tidak pernah disentuh oleh jin. Seharusnya kalau kita mengikuti alur daripada ayat-ayat tersebut, seharusnya Allah mengatakan fihima, pada dua surga tersebut. Pada dua surga tersebut Allah menggunakan kata ganti dua, karena Allah sedang berbicara tentang jannatan, tentang dua surga yang diperoleh oleh orang yang takut kepada Allah. Mestinya kalau kita ngikutin secara bahasa, Allah mengatakan fihima, pada dua surga tersebut ada bidadari-bidadari yang cantik jelita. Ternyata Allah tidak mengatakan fihima, bukan pada keduanya, tapi Allah mengatakan pada mereka. Mereka itu maksudnya apa? Kembali kepada furus. Kata ganti hinna itu kembali kepada furus. Furus artinya jadi permadani-permadani yang bertebaran-bertebaran banyak. Jadi ternyata kalau nanti mau surga, setiap permadani ini ada bidadarinya. Paham tidak? Jangan pura-pura tidak paham ya. Antum masuk surga, tersebar permadani-permadani ini, paham? Setiap permadani ada bidadari nongkrong di situ. Paham? Makanya Allah mengatakan, antum paham banget ya. Fihinna qasiratut tarf. Ini diingatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Allah tidak mengatakan pada dua surga ada bidadari, tapi Allah mengatakan pada permadani-permadani tersebut ada bidadari-bidadari. Apa sifat bidadari? Sifat bidadari tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, fihinna qasiratut tarf. Bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan. Di sini secara umum ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, qasiratut tarf, artinya para bidadari tersebut saking cantik jelitanya membuat suami mereka sudah sangat puas melihat mereka, sehingga dia menundukkan pandangan. Maksudnya menundukkan pandangan suami mereka, sang bidadari menundukkan pandangan suaminya sehingga suaminya tidak perlu melirik lagi kepada wanita lain, saking cantiknya, saking indahnya sang bidadari. Ya, tidak seperti di dunia ya. Ya, lelaki terkadang sudah punya istri yang sangat cantik jelita, masih nengok yang lain. Ya, masih nengok ya yang lain. Karena tidak ada kesempurnaan di atas muka bumi ini. Meskipun istrinya sudah sangat cantik, sudah sangat mulia akhlaknya, tetap saja namanya lelaki masih saja ngelirik kepada yang lain. Ya. Tetapi tatkala di surga, ya, setiap bidadari yang dia lihat, dia sudah puas. Setiap bidadari yang dia lihat, maka dia sudah tidak dia perlu melirik yang lain. Tetapi dia memiliki banyak bidadari. Masing-masing bidadari memiliki sifat tersebut. Mampu menundukkan pandangan suaminya. Karena saking sempurnanya sang bidadari. Ya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran kedua, yang menunjukkan akhlak sang bidadari, qasiratut tarf. Para bidadari yang menundukkan pandangan mereka, maksudnya bidadari tersebut tidak pernah melihat lelaki lain. Yang dia lihat hanyalah suaminya. Menurut dia, sang bidadari yang paling top di surga adalah suaminya. Dia tidak mau melihat lelaki-lelaki yang lain. Ya. Ini sifat yang mulia, ya, yang juga tidak dimiliki oleh banyak wanita. Sebagian wanita sudah punya suami yang lumayan, masih nengok yang lainnya. Terkadang membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Dan itu bukan akhlak bidadari. Bidadari, dia terfokus kepada suaminya dan dia tidak pernah melihat lelaki yang lain. Antum bayangkan, ada wanita diciptakan tidak pernah melihat lelaki kecuali antum. Ya. Antum mukanya kayak apa pun, kayak apapun antum tetap paling ganteng. Ya. Kenapa? Karena sang wanita tidak pernah lihat lelaki lain. Bagaimana membandingkan dengan lelaki lain? Ya. Apalagi ternyata penghuni surga dijadikan tampan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya benar-benar saling menundukkan pandangan. Sang suami benar-benar puas dengan istrinya sehingga tidak perlu melirik kepada yang lainnya, dan istrinya pun sang bidadari tidak tengok kepada lelaki yang lain, memiliki akhlak yang mulia, menundukkan pandangan, tidak pernah membandingkan suaminya dengan lelaki yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang sifat bidadari tersebut, lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Yang para bidadari tersebut tidak pernah disentuh oleh manusia dan tidak pernah disentuh oleh jin. At-tamas ta mim sa. Bahasa Arab yang asal katanya maknanya adalah darah. Tams, makanya wanita haid disebut dengan tamasat. Dia sedang haid. Haid disebut dengan tams. Asalnya toms itu artinya darah, dan ini digunakan untuk jima. Tatkala seorang menjima berhubungan dengan wanita yang masih gadis, maka kemudian kegadisannya dirusak sehingga mengeluarkan darah, maka disebut dengan istilah toms karena jima tersebut berkaitan dengan darah. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya isyarat dari Allah bahwasanya para bidadari tersebut selalu perawan, selalu gadis. Setiap digauli selalu gadis, ya. Sehingga Allah menggunakan kata toms, ya. Toms. Kemudian bahasa berkembang lagi, kata Tahir bin Asyur, ya, atau kata Al-Alusi, ya, dia mengatakan bahwasanya toms yang tadinya artinya jima yang menimbulkan darah, ya, karena menghilangkan kegadisan seorang wanita, kemudian maknanya menjadi jima secara umum. Ini jomblo paham tak, saya enggak tahu ya. Ini secara bahasa, ya. Jadi ada beberapa faedah dari ayat ini. Yang pertama, tadi saya katakan bahwasanya bidadari tersebut tidak pernah disentuh, tidak pernah dijimai oleh lelaki manapun sebelumnya, dan tidak pernah dijimai oleh jin manapun. Jadi dalil bahwasanya ini bidadari yang disebut oleh Allah adalah hurul ain, bukan istri yang masuk surga, bukan. Tetapi yang Allah ciptakan di surga untuk melayani para lelaki. Karena kata Allah, lam yatamithunna insun qablahum. Tidak pernah disentuh oleh lelaki yang lain. Nah, kita tahu namanya wanita masuk surga terkadang janda, ya. Ya. Sudah pernah disentuh oleh suaminya yang pertama atau suaminya yang kedua, ya. Jadi ayat ini berkaitan tentang para bidadari yang Allah ciptakan di mana, di surga, ya. Kata Allah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran. Kami ciptakan bidadari langsung tanpa melalui proses kecil, merangkak, langsung menjadi dewasa, siap untuk digauli. Waja'alnahunna abkaran, dan kami jadikan mereka selalu perawan, selalu gadis. Setiap digauli selalu menjadi gadis, ya. Di antara sifat mereka, bidadari tersebut tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya jin bisa menggauli wanita manusia. Jin bisa menggauli wanita manusia. Sudah terjadi hubungan seksual antara jin dengan manusia. Masalahnya ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau anda baca buku tafsir, disebutkan. Sebagian ulama mengatakan tidak mungkin jin berhubungan dengan manusia. Tidak mungkin jin berhubungan dengan manusia. Karena mereka dari yang berbeda. Ya. Satu tercipta dari api, satu tercipta dari tanah. Sebenarnya mengatakan bisa, jin bisa berhubungan dengan manusia, ya. Sebagaimana dalam Al-Quran, kalau Allah mengatakan wasyarikum fil amwali wal auladi wa'iduhum, silakan wahai iblis dan keturunannya, ikut sertalah kalian bersama manusia dalam harta mereka dan dalam anak-anak mereka, ya. Di antara tafsiran ikut serta dalam anak-anak mereka itu ikut serta jima'i para wanita-wanita dari kalangan manusia. Sehingga sebagian salah mengatakan, jika seorang lelaki berhubungan dengan istrinya, dia tidak membaca doa berhubungan dengan istrinya, apa doanya? Hafal tidak? Jangan-jangan tidak hafal. Kalau dia tidak baca doa tersebut, maka jin bisa ikut serta menikmati istrinya tanpa dia sadari. Dan saya telah mendapati dua cerita dari dua orang yang berbeda. Satu cerita pada saya di Jogja. Jadi dia pergi, kemudian dia sedang bersafar, tahu-tahu ada orang datang menemui istrinya dengan bentuk dirinya. Kemudian dia ajak ke tempat tidur, kemudian diajak ingin berhubungan oleh lelaki tersebut, ternyata jin. Begitu mau diajak berhubungan, maka istrinya baca doa. Doa tatkala ingin berhubungan dengan suami. Oleh karena yang baca doa lelaki maupun apa? Perempuan. Hendaknya dua-duanya membaca. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Sudah hafal belum? Ya, sudah ya. Kalau jomblo enggak hafal wajar. Lu udah nikah enggak hafal. Ya. Belum ya? Saya ulangi. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ini doa selalu mengingatkan saya pada kawan saya. Untuk kawan saya mau menikah, teman pondok ya. Maka dia berjalan di kamar. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi. Dia ulang-ulang biar enggak salah. Khawatir malam pertama lupa. Balik diulang-ulang untuk hafal doa ini. Allahumma jannibna syaitan wa syaitan marazakan. Intinya akhirnya jin tersebut hilang. Jin tersebut hilang. Saya juga kemarin dengar ada kejadian ya di Bekasi sini. Ada seorang ikhwan sedang safar, kemudian dia waktu safar istrinya di rumah, datang lelaki menyamar seperti dia. Kemudian menggauli istrinya. Terjadi hubungan, kemudian lelaki tersebut datang, istrinya kaget, loh mas kemarin kenapa pulang, sekarang udah pergi lagi, sekarang pulang lagi, loh saya gak pernah pulang, loh kemarin mas datang berhubungan dengan saya, ternyata bukan dirinya. Jadi kejadian-kejadian seperti ini ya menunjukkan mungkin saja ya, jin berhubungan dengan apa? Dengan manusia ya. Bahkan beberapa kasus kita lihat terjadi jin masuk kepada diri manusia, jin lelaki masuk kepada wanita perempuan, ternyata ada hubungan cinta kasih di antara mereka. Ya. Nah, bahkan sebagian wanita suka dengan jin lelaki karena jin tersebut bisa membentuk dirinya menjadi laki yang sangat tampan ya di hadapan sang wanita tersebut. Sehingga terjadinya hubungan seksual antara jin dan manusia mungkin saja terjadi. Wallahu alam bisawab. Yang penting niat teman-teman saya sampaikan, ada khilaf di kalangan para ulama. Kemudian juga para ulama membahas apa hukumnya jin menikah dengan laki-laki, jin menikah dengan manusia, apa hukumnya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya haram, Imam Ahmad juga dari Hanafiyah. Ada yang mengatakan makruh seperti Imam Malik, dan ada yang mengatakan boleh menurut sebagian ulama madhab. Ya. Ya. Yang benar apa? Yang benar jangan macam-macam ya. Udah ya, masih banyak janda yang belum dinikahi, masih banyak gadis yang nanti cari-cari jin ngapain? Terus walinya siapa? Walinya iblis. Nikah sama jin. Dan ini kalau kita buka pintu ini bahaya. Nanti kenapa? Bisa jadi ada seorang wanita mengandung. Nanti zina ya? Enggak, suami saya jin. Repot kan? Repot. Oleh karenanya saya lebih condong bahwasanya hukumnya haram. Tidak boleh. Karena Allah menyebutkan tentang pernikahan adalah azwaja min anfusikum. Allah menjadikan istri-istri untuk kalian dari jenis kalian, yaitu manusia dengan apa? Manusia, jin dengan jin. Faedah lagi dari ayat ini menunjukkan bahwasanya qasiratut tarf, bidadari tersebut, sebenarnya mengatakan itu bidadari dari kalangan manusia. Ya Allah ciptakan bidadari yang cocok untuk manusia, dan Allah juga ciptakan bidadari yang cocok untuk jin. Karena ayat ini berbicara kepada jin dan manusia. Waktu Allah berbicara tentang bidadari juga, berarti bidadari untuk jin dan bidadari untuk apa? Manusia. Ini dirajikan oleh banyak ulama. Qasiratut tarf, bidadari menundukkan pandangan, ini tentang bidadari buat manusia yang masuk surga, dan juga bidadari buat jin yang masuk apa? Surga. Masing-masing memiliki sifat tersendiri. Karena kita tahu yang diberi beban untuk beribadah kepada Allah dari makhluk Allah cuma dua, itu jin dan manusia. Jin dan manusia. Maka sebagaimana jin beribadah di dunia sebagaimana manusia, maka di akhirat pun demikian. Ada manusia yang masuk surga, ada jin yang masuk surga. Ada manusia yang masuk neraka, ada jin masuk neraka. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Kata Allah, sungguh kami telah penuhi neraka jahannam dengan banyak jin dan manusia. Mereka memiliki hati tidak mereka gunakan untuk berpikir. Mereka memiliki mata untuk tidak melihat yang hal yang baik. Mereka memiliki telinga mereka tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adzal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Oleh karenanya sebagaimana jin masuk neraka, jin-jin yang tukang maksiat masuk neraka, maka jin-jin yang taat juga masuk surga. Apalagi setelah itu Allah berkata, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat mana dari Rabb kalian yang kalian dustakan wahai jin dan manusia? Berarti seluruh ayat ini berkaitan dengan jin dan apa? Manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ka'annahunnal yaqutu wal marjan." Allah kembali menyebut tentang sifat bidadari tersebut. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bahwasanya para bidadari tersebut seperti al-yaqut dan al-marjan. Al-yaqut seperti permata yang bening, ya, seperti intan berlian yang bening. Wal marjan ya seperti lu'lu', seperti mutiara yang sangat putih. Oleh karenanya para ulama mengatakan Allah mensifati bidadari dengan al-yaqut dari sisi beningnya, dan Allah mensifati bidadari dengan marjan dari sisi putihnya. Adapun dari sisi putihnya, maka bidadari sangat putih, sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hurun 'ain ka amsali lu'lu'il maknun." Dan para bidadari yang matanya sangat cantik jelita, ya, "Ka amsali lu'lu'il maknun," seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya, yaitu putih, sangat putih, putihnya sempurna, tidak terkontaminasi dengan kotoran apapun. Tidak seperti putihnya wanita di dunia, terkadang ada merah-merahnya, terkadang ada bintik-bintiknya, terkadang semakin tua mulai muncul bintik-bintik di badannya, terkadang ada tai lalat besar, ya, yang apa namanya, intinya tidak, putihnya tidak putih murni, tetapi terkontaminasi dengan yang lainnya. Adapun putihnya bidadari maka sangat sangat putih. Saking putihnya kata Nabi SAW, "Yura bayadu saqaiha min warai sab'ina hullah." Sungguh putihnya betis bidadari terlihat di balik 70 gaun, ya. Jadi kalau bidadari pakai baju 70 lapis, putihnya masih tembus, ya, sampai menembus 70 gaun, ya. Coba antum bayangkan, antum masuk surga bidadari pakai baju. Bajunya 70 lapis. Ternyata betisnya masih kelihatan, sudah ditutup dengan 70 lapis, putih betisnya masih apa? Kelihatan. Gimana nanti enggak sabar untuk robek itu 70 baju. Jadi intinya, saking putihnya, putihnya sampai menembus baju-baju yang mereka pakai, menunjukkan begitu sangat putih sang bidadari. Kemudian sifatnya yang lain sangat bening, sampai kata Nabi SAW, "Kabiduha mir'atuhu." Sungguhnya hati bidadari adalah cermin bagi suaminya. Benar-benar buat tubuhnya bening. Kalau suaminya berdiri di hadapan bidadari, maka nampak wajahnya di hati sang bidadari. Benar-benar hatinya itu adalah bening, tembus, ya, kelihatan. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Yura mukhusaqaiha min wara'il lahmi minal husni." Sungguh bidadari itu terlihat sum-sum tulangnya di balik dagingnya karena saking indahnya. Nabi tutup hadisnya dengan mengatakan minal husni, karena saking cantiknya. Karena kalau Nabi cuma mengatakan terlihat sum-sum di balik tulangnya, di balik dagingnya, pasti bayangan kita ngeri. Ini cewek kayak apa ini? Sum-sumnya kelihatan. Bayangan kita pasti, ngeri. Sum-sumnya kelihatan. Begitu lihat, sum-sumnya kelihatan. Darahnya mengalir. Ya, tetapi Nabi mengatakan minal husni, saking apa? Saking indahnya. Oleh karenanya, tidak mungkin seorang bisa menghayalkan cantiknya bidadari. Karena dia pasti menghayal, pasti salah. Coba ente bayangkan hadis tersebut. Terlihat sum-sum di balik dagingnya. Gimana ente bayangkan? Pasti semuanya salah. Ya. Pasti bayangannya gondruwo, mak lampir, dan yang lainnya. Salah semua. Ya. Jadi menunjukkan otak kita enggak mampu untuk bisa menghayal bidadari tersebut. Saking indahnya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, "La ta'la'at imra'atun min ahli jannah." Ya. "La adha'at ma bainahuma. Wala malat ma bainahuma riha, wala nasifu ala ra'siha khair min ad-dunya wa ma fiha." Seandainya ada seorang wanita bidadari nongol di dunia, maka akan menerangi langit dan bumi. Seandainya Bekasi ini lampu mati semuanya, tahu-tahu bidadari muncul, semua terang benderang, masyaallah. Gara-gara cahaya dari wajah sang bidadari. Bukan cuma itu, wala malat ma bainahuma riha. Bahkan keluar wangi yang semerbak seluruh Bekasi bauhan. Gara-gara bidadari tersebut apa? Nongol. Maka Nabi mengatakan wala nasifu ala ra'siha, seandainya sungguh kerudung yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Kerudung yang ada di atas kepalanya sang bidadari lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru kerudungnya, bagaimana lagi dengan pipinya, bibirnya, hidungnya, ya, dan yang lain-lainnya. Oleh karenanya ini semua di luar daripada kemampuan berhayal kita. Kemampuan khayal kita sangat rendah, tidak mungkin kita bisa menghayal bagaimana bidadari tersebut. Tetapi kata Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu tentang kenikmatan yang Allah sembunyikan bagi mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan pahala atas apa yang mereka lakukan di selama di dunia ini. Ya, semua perkara yang gaib. Saya sering sampaikan, seandainya bidadari tersebut Allah pajang di mall, semua orang boleh lihat. Jadi kayak gitu, semuanya pasti taat kepada Allah. Semuanya puasa tiap hari, sholat malam tiap hari, baca Quran tiap hari. Gak tahu bidadarinya kelihatan kayak begini kalau masuk surga. Tapi Allah sembunyikan, tidak ada yang tahu tentang bidadari tersebut. Hanya sebagian sifat yang Allah sebutkan. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang mau kalian dustakan? Hal jazaul ihsani ilal ihsan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Inilah balasan bagi orang yang ihsan. Orang ihsan adalah orang yang anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kau berdoa kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Jika kau tidak mau melihat Allah, yakinlah Allah sedang melihatmu. Inilah sifat waliman khaufa maqama rabbihi jannatan. Orang yang takut kepada Allah, dia senantiasa merasa diawasi. Kalau dia beribadah, dia khusyuk karena dia tahu Allah sedang menilai apa yang dia lakukan. Kalau dia sholat malam, maka dia khusyuk, dia tahu Allah sedang menilai sholat malamnya. Dia baca Quran, dia tahu Allah sedang melihat dia baca Al-Quran. Dia telah mencapai derajat al-ihsan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Rabb kalian manakah yang mau kalian dustakan, wahai jin dan manusia? Allah sebutkan setelah itu jenis surga yang lain. وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. Di bawah dua surga tadi, ada dua surga yang lain. Para ulama khilaf tentang dua surga yang lain ini maksudnya apa? Apakah setiap orang yang takut kepada Allah, empat surganya, dua surga modelnya begini, ada dua surga tambahan yang modelnya begini? Ada yang mengatakan demikian, setiap orang yang takut mendapat empat surga. Dua surga tempat dia tinggal, dua surga di luar pagar untuk dia jalan-jalan misalnya. Untuk ketemu siapa, kayak intinya dua surga. Ya. Ada yang mengatakan dua surga agak tinggi, dua surga dia agak turun. Intinya empat surga ini milik dia seluruhnya. Namun kebanyakan salah mengatakan maksudnya, ini adalah dua surga bagi orang yang derajatnya di bawah. Karena surga bertingkat-tingkat. Ya, seperti mujahidin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addahallahu lil mujahidin fi sabilillah. Ma baina darajataini kama baina sama'i wal ard." Sungguhnya di surga ada 100 tingkatan yang Allah siapkan bagi orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara satu tingkatan yang lain dengan antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lain, jaraknya seperti antara langit dan bumi. Nah, ini Allah sebutkan tentang dua model surga yang berbeda tingkatannya. Tingkatan yang pertama yang kita sebutkan tadi kita bacakan adalah lil muqarrabin, tentang orang-orang yang spesial. Orang-orang yang as-sabiquna sabiqun, yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Orang-orang yang selalu menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, menjaga lisannya. Orang-orang yang semangat beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ashabul yamin, orang-orang yang mulia, penghuni surga tapi derajat mereka masih di bawah. Mereka ini yang Allah sebutkan wa min dunihima jannatan. Ada dua surga yang lain lagi. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, dua surga yang di atas buat orang spesial, dua surga yang akan kita bacakan ini adalah untuk orang penghuni surga secara umum. Penghuni surga secara umum. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kalian dustakan? Mudhammatan. Kedua surga tersebut hijau tua warnanya, saking apa namanya? Rimbunnya, saking banyak padatnya pohon-pohonnya. Dia warna hijau, tapi sampai seakan-akan kehitam-hitaman. Saking apa namanya? Banyak sekali pohon-pohon di situ. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Rabb manakah yang kalian dustakan? Fihima 'ainani nadhakhatan. Di dua surga tersebut ada dua mata air yang memancar. Beda di dua surga yang pertama, kata Allah, mata air yang mengalir. Tentu pancaran masih lebih ringan daripada yang mengalir lebih mengalir deras dan mengalir. Ini cuma apa? Memancar. Berarti derajatnya lebih di bawah. Paham? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Fihima fakihatun wa nakhlu wa rumman. Pada dua surga tersebut ada buah-buahan, ada korma, ada buah delima. Beda dengan surga yang di awal. Allah sebutkan fakihatun zaujan, ya, setiap buah ada dua pasangan. Di sini Allah tidak sebutkan pasang-pasangan. Berarti surganya sifatnya masih di bawah, ya, daripada surga yang sebelumnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setelah Allah sebutkan tentang bidadarinya, fihinna khairatun hisan. Sungguhnya pada surga-surga tersebut ada khairatun hisan, ada bidadari-bidadari yang sangat baik dan cantik-cantik. Khairat, ada yang mengatakan jamak dari khair, aidzawatul khair. Ini para bidadari yang baik, secara akhlak mereka sangat baik, di puncak akhlak yang sangat mulia. Hisan, cantik dari sisi fisik. Subhanallah. Yang bilang cantik bukan ente ya akhi. Yang bilang cantik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bilang ini bidadari cantik. Berarti cantik atau tidak? Cantik ya akhi. Kalau saya bilang cantik saja insyaallah cantik. Apalagi yang bilang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bilang cantik berarti terjemahannya apa? Cuantik katanya. Sangat apa? Sangat cuantik ya. Ada yang mengatakan khairat maksudnya adalah mukhtarat. Pilihan-pilihan. Allah memilih. Allah ciptakan banyak manusia. Allah ciptakan banyak wanita. Allah pilih yang tercantik untuk dijadikan sebagai bidadari. Modelnya itu Allah pilih. Ya. Modelnya Allah, karena semua manusia modelnya yang bikin siapa? Allah. Fi ayyi suratin, ya. Ma syaa'a rakkabaka. Ya, Allah menciptakan manusia di atas bentuk yang Allah kehendaki. Nah, bidadari ini bentuknya Allah pilih untuk para penghuni surga dan mereka sangat cantik jelita. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di antara sifat-sifat bidadari tersebut, kata Allah, hurum maqsuratun fil khiyam. Mereka adalah bidadari-bidadari hur, yaitu matanya sangat putih dan bola matanya sangat hitam. Yaitu bola hitam yang sangat hitam di dalam mata yang sangat putih. Dan matanya sangat menggoda. Hurun. Maqsuratun fil khiyam. Yang mereka terpingit dalam kemah-kemah. Yang kemah-kemah tersebut dalam hadis disebutkan terbuat bukan dari kemah dari kulit, tetapi kemah dari mutiara raksasa yang luasnya begitu sangat luas. Disebut kemah oleh Allah Subhanahu wa taala bentuknya seperti apa, Allah alam bisawab. Ternyata bidadari sudah menunggu di situ, tidak keluyuran sana sini. Nunggu suaminya kapan datang. Allah ciptakan bidadari tersebut untuk melayani para penghuni surga dan mereka selalu terpingit dalam kemah-kemah. Beda dengan bidadari sebelumnya. Bidadari sebelumnya kata sebagian ulama lebih afdal. Mereka tidak terpingit tetapi mereka selalu tundukkan pandangan. Tidak melihat kecuali kepada suaminya. Adapun bidadari ini memang mereka tidak keluyuran sehingga mereka yang melihat hanya suaminya karena mereka terpingit dalam kemah-kemah. Jadi ini adalah kenikmatan luar biasa seorang suami setiap pulang ke rumahnya mendapati istrinya menantikan dirinya di rumah. Bukan pulang ke rumah ternyata istrinya lagi apa keluyuran di tetangga, lagi ngerumpi sama tetangga. Tidak pulang ke rumah ternyata istrinya lagi tidak menanti tapi sedang kenapa pulang Mas? Kok cepat pulangnya Mas? Sebagian wanita seperti itu, suaminya pulang cepat, kenapa pulang Mas? Kayak seakan-akan itu pulangan suaminya mengganggu apa? Mengganggu dirinya. Azan dulu deh. Tinggal sedikit sebenarnya. Tapi enggak apa ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan bahasan kita pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ar-Rahman ayat 72, hurun maqsuratun fil khiyam. Bahwasanya para bidadari di dua surga yang di bawah mereka cantik jelita, putih bersih dan dipingit dalam kemah-kemah yang terbuat dari mutiara ya. Karena para bidadari tersebut mereka memang diciptakan oleh Allah untuk melayani suami-suami mereka. Tidak ada kegiatan mereka, kesibukan mereka kecuali untuk melayani dan menanti suami mereka yang akan datang kapan saja para suami menghendaki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Sama sudah kita bahas, para bidadari tersebut tidak pernah disentuh sebelumnya oleh manusia dan juga tidak pernah disentuh oleh jin. "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Mereka para penghuni surga bertelekan di atas rafraf. Rafraf ini ada beberapa pengertian, ada yang mengatakan permadani, ada yang mengatakan bantal-bantal ya, zarabi ya. Intinya mereka berada bertelekan di atas bantal-bantal yang berwarna hijau, wa abqariyin hisan, dan permadani-permadani yang indah, karpet-karpet yang sangat indah. Babi ayi ala irabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, maka maha agung nama Tuhanmu yang punya kebesaran dan karunia. Jadi sungguh surat Ar-Rahman Allah buka dengan Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan Allah kemudian dalam surat tersebut Allah sebutkan nikmat-nikmat, berbagai macam kenikmatan. Ya Allah sebutkan nikmat dunia, nikmat agama, nikmat akhirat, ya, peringatan-peringatan yang ini adalah menunjukkan kasih yang Allah kepada hamba-hambanya. Dan di akhir surat Allah tutup dengan memuji dirinya, tabarakasmu rabbika dzil jalali, maha suci nama Rabbmu yang memiliki keagungan dan al-ikram, yang berhak untuk diagungkan, berhak untuk dimuliakan karena keluasan rahmatnya yang sangat luas kepada hamba-hambanya. Para hadirin, di akhir pembahasan kita tentang nikmat-nikmat surga tersebut, saya ingatkan kembali bahwasanya nikmat-nikmat ini hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Oleh karenanya Allah sebutkan 4 surga, 2 surga pada golongan yang pertama, 2 surga pada golongan yang kedua. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya penghuni surga bertingkat-tingkat dan menunjukkan tingkat rasa takut mereka kepada Allah juga bertingkat-tingkat. Yang rasa takutnya luar biasa maka mereka pada 2 surga yang di atas. Adapun yang rasa takutnya kurang maka mereka pada 2 surga yang di bawah, ya. Dan tidak mungkin seorang bisa memperoleh bidadari yang begitu cantik jelita kecuali merisi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ikhwan, di zaman sekarang ini yang penuh dengan fitnah, seorang hendaknya takut kepada Allah terutama tatkala dia sedang bersendirian. Takutlah jangan sampai dia mendengar yang haram, takutlah jangan sampai dia melihat yang haram, ya, berkomentar dengan komentar yang haram, maka dia takut kepada Allah agar dia bisa memperoleh bidadari-bidadari ini. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra fi dunya lam yashrabal fi akhirah." Barang siapa yang minum khamr di dunia, dia tidak akan minum khamr tersebut di akhirat kelak. "Wa man labisa al-harira fi dunya lam yalbashu fil akhirah." Barang siapa di dunia laki-laki pakai kain sutra, dia tidak akan memakai kain sutra di akhirat. Barang siapa yang memakai, ya, piring atau gelas dari emas dan perak, dia tidak akan pakai di surga kelak. Ini hadis Nabi SAW. Maka saya katakan, barang siapa yang tidak menjaga kemaluannya, tidak menjaga pandangannya, kemudian dia menjalin hubungan dengan wanita yang tidak halal baginya, dikhawatirkan dia tidak mendapat bidadari di surga. Bidadari, ya, yang sangat cantik jelita, maharnya adalah ketakwaan, rasa takut kepada Allah, salat malam, tundukan pandangan, ya. Kita nikmati yang halal, Allah halalkan bagi kita, Allah anugerahkan kita kepada kita istri, maka kita berusaha menyalurkan, ya, syahwat kita kepada yang halal. Jangan sampai Allah sudah berikan kepada kita yang halal, kita masih mencari yang haram. Oleh di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghnini bihalalika an haramika. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ghnini bifadlika amman siwak. Allah cukupkanlah aku dengan yang halal sehingga aku tidak butuh dengan yang haram, ya. Demikian juga para wanita, untuk bisa menjadi ratu bidadari maka bersabar dalam kehidupan ini, bantu suami untuk bertakwa kepada Allah, sabar, ya, menghadapi para suami, berusaha untuk taat kepada mereka. Kehidupan hanya sebentar, maka kalau anti bersabar, anti akan menjadi ratu bidadari, melebihi para bidadari yang cantik, yang cerita, yang sudah kita sebutkan sifat-sifatnya. Sebenarnya Allah mengatakan wanita kalau mau surga dia lebih afdal daripada para bidadari. Demikian kajian kita. Mohon maaf tidak ada tanya jawab. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan dengan tafsir surat yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.